Oke, okay, rolling. Bye bye. Action. Cintamu seperti sambalado, rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti sambalado, enaknya cuma di lidah saja. Oh, corak-corak sambalado, amakai, corak sedikit, cuma sedikit, tapi menggigit, ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Bisa ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya, dan melupakannya. Sambalado, sambalado, itu sambalado, cintamu sambalado. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya dan melupakannya. Sambalado, sambalado, itu sambalado. Sambala, sambala, bala, sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado, rasanya cuma dulu saja. Janjimu seperti sambalado, enaknya cuma di lidah saja. Sedikit tetapi menggigit, ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati.